Ngombe sing iki. Nikmate oleh bojo ketelu. Seger. Dadi nek ngombe iki. Eh, ora Mas Deni apa ora? Endi wong e kok gak enak ya? Mas ora Mas Deni apa gak? Cekwir. Bas, bebas. Bingung aku ngene iki. Padahal nek aku rene kok nyapu tajane jarene Mas Deni ya wis rene aku. Halo ayah. Halo Mbak Happy. Iki panggungku lho. Aku wis mencoba meng apa? Apa? Ya tak omongi ya. Aku kuwi mangi mundur ning kono nguter-nguter ora ngerti dalan mulai akhirnya aku dudus ning kene ne. Apakah ini kah yang dinamakan takdir? Bahasa mundur. Perasaanmu piye, Bos? Kaya kaya cah enom. Lah apa kira aku ki wis tuwa kaya awakmu? Sepurane, aku milenial. Oh, kamu ini tua banter nyawa. Ya, ya. Soalnya pas karo poster wajah, coba kamera di zoom wajahnya. Maksudnya aku mengkoordinir penonton dengan baik. BTW ini gak ada penontonnya ya, sepurane. Ada dua. Iya dua, cuma dua. Ibu-ibu baju putih satu, ya. Bapak-bapak. Itu suami istri. Oh, jadi, suami istri? Oh. Kalau kita apa? Anda memancing saya. Anda memancing saya, jangan gitu dong. Enggak sampe lek omong. Ora apa nyapur to rene ngono lho. Sing ngongkon kowe rene sapa? Ini tadi. Kita punel. Kale aku di dalane mudon iki rene. Wong sok ginuk-ginuk ngene gitu. Aku tenan balik lho. Ya, engko tak tren pulang. Ini ngomongin siapa? Bapak bos. Bapak ibu. Ku. Aku ngomong. Bu. Iki lo. Apa? Bu cahe. Ya mek ngono kuwi tok. Heeh. Ngono. Lah piye le? Ya aku mohok. Ngono. Ngono. Ramai. Sopo? Aku kok gemes ta sisi karo iki ya Allah, bakal kelempang banget. Ayo nyanyi. Bu mau nyanyi apa saya sama Ebi? Ini monitornya kok mati ya? Tapi aku ki ngene lho, tak cerita nih. Apa-apa kok mbek bahan to? Nyapa? Tak cerita nih. Nyapa? Aku makan ning mburi. Aku muter-muter, munyer. Iki dalane metu ning endi tibake aku terjebak dalam hatimu ta. Aku soalnya sekadung nyemplung terus carane metu. Mas Sobel! Piye carane metu, Mas? Ayah, anu. Ayah, aku sok gak somong belas. Gak somong aku. Loh, marahnya musuhmu ki calon ibu dari anak-anakmu. Tak bedai. Oh iya. Nah. Satu tambah satu, Piro. Satu, kui kudu bedek sing bener apa sih? Bener no. Dua. Itu calon anak kita nanti. Ya Allah, itu dua anak. Dua anak cukup, Pak. Kok nek aku rodok rekoso yo, wolu lah. Aku genting bedek ya leh. Oh. Satu tambah satu Birol. Dua. Dua. Iya seperti dua bola matamu yang selalu menatapku dalam. Wes mau kaya cah nom ini nyanyi. Ya edit dibayar ini kok nyanyi loh, rakon dagel loh. Masih tonem bulirike ini loh. Oh. Saya tak proses di dalam otak aku menuju ke hati aku sama seperti cara aku mencintaimu. Sama aja baper ya. Close. Saya enggak bisa bicara apa-apa. Yang jelas hati ini untuknya. Untuknya siapa? Kowe wani-wani ya karo-karepan. Arepe aneh-aneh kowe karo aku. Ya ora apa-apa to. Aku wis mok jak rene rono terus aku ora iso mok rabi. Iso duru ngono tenan. Aduh wis aduh. Tapi tiap apa-apane aku ora bakal mundur. Mas tetep. Tetep. Tetep nyapa? Tetep berjuang kok. Oh. Ini bisa sengkerane kok meneng ae ngalah. Sandaya rang restuiku koyo tepung ganji dengan duo mejo yang gusti ngerasui wong lio iso apa curhat iya curhat. Thank you. Subhanallah. Wong wayu wong ngene. Iki mau sih tak waktu tetelan mulai apa ora? Oh, engko tak antar pulang. Hah? Tak antar pulang? Iya. Ndang. Entane ning guri ya. Oh ngono, aku tetek ngenteni aku mau aku ya. Engko nek bapak-bapak iki gak ngekeki sego kotak ning guri. Aku mulai langsung. Biasanya kok ning guri langsung sego kotaknya langsung. Tak kira lek bapak-bapak iki gak ngekeki sego kotak, aku arepe mbok cium keningku. Oh, jauh neng kayak gini om. Oh iya, saya nunggu neng om ya, janjian. Ya, saya nunggu. Wes, udah kali? Aku lihat kayaknya ya. Ya, saya hati-hati. Cium sih om. Assalamualaikum. Hati-hati ya. Sing kerja, sing semangat. Jaga mood, ojo lali jatai. Oh iya, jatai. Tun ping dua no. Viral tau paling yo 500 sasi. Enteng panggil 500 sasi panggil, jenengan. Nah aku wabut. Panggungan angel.